Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Insyaallah kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Setelah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan makna niat dengan makna yang kedua yaitu ikhlas atau tidak ikhlas, beliau menjelaskan makna tersebut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sampaikan dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yang sahih serta dengan beberapa aqwal atau perkataan as-salafus salih rahimahumullahu taala ajma'in. Setelah itu beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala berkata, wa bihadza yu'lamu ma rawal Imam Ahmad anna usul al-Islam thalathatun anna usul al-Islam thalathatu ahadith hadith innamal a'malu binniyat wa hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad wa hadith al-halalu bayyin wal haramu bayyin فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف على الشبهات. طيب kita jelaskan mungkin pada pertemuan yang kedua dari kitab ini bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menjelaskan usulul Islam salah satu hadis, ya, bahwa dasar-dasar Islam atau pondasi-pondasi Islam atau prinsip-prinsip Islam itu ada tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis ini innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, man ahdatha fi amrina hadza. Hadis yang pertama itu dikatakan hadis Umar ibn Khattab. Wa hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Jadi barang siapa yang mengada-ngada membuat perkara yang baru di dalam perkara kami ini, di dalam agama kami ini yang tidak termasuk daripadanya, maka itu tertolak. Hadis yang ketiga dikatakan bahwa hadis An-Nu'man Ibnu Bashir yaitu al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antaranya ada perkara-perkara yang samar, ila akhir hadis. Tayyib. Beliau menjelaskan bahwa ad-dinu kulluh yarji'u ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahdurat wa tawakuf ala syubuhat. Perkara-perkara agama ini semua itu kembali kepada melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta bertawakuf anis syubhat, dalam arti tidak melaksanakan perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang tidak jelas apakah ini halal atau haram. Dan yang terakhir ini ya, itu dijelaskan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir. Jadi kita jelaskan apa? Bahwa semua agama ini kembali melaksanakan perintah, kembali kepada melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan juga meninggalkan yang syubhat. Intinya seperti itu, at-tawakkuf. Nah, ini semua ada di dalam makna hadis An-Nu'man bin Bashir, yaitu al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Tetapi itu semua tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, an yakuna al-amalu fi zahirihi ala muwafaqati sunnah. Amal perbuatan itu zahirnya sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Dan makna ini ada di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Jadi barang siapa yang melaksanakan perkara-perkara yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam dan juga as-salafus salih, ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama ini ada di dalam makna hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Syarat yang kedua, an yakuna al-amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhu Allah azza wajalla. Secara batin hendaklah amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini juga terdapat di dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwa usulul Islam, fondasi-fondasi Islam, dasar-dasar Islam, prinsip-prinsip Islam, itu tiga hadis ini hak. Jelas maknanya? Kenapa Imam Ahmad mengatakan demikian? Apa makna dari hadis An-Nu'man bin Bashir, halalu bayyin wal halalu bayyin? Jadi tercakup di dalamnya itu semua pemahaman agama. Tetapi itu juga tidak bisa dilaksanakan kecuali apabila itu sesuai dengan sunnah. Dan ini ada di dalam makna hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dan yang kedua, harus ikhlas karena Allah. Ada di dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu InsyaAllah jelas ya. Naam. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau Al-Fudail ibn Iyad At-Tamimi, termasuk dari ulama yang wafat di abad kedua. Dan beliau ini Syekh Al-Imam Syafi'i, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata, fi qawlihi ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surah Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup, dalam arti menciptakan mati dan hidup untuk kalian. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin menguji kalian, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya itu yang ahsan. Yang ahsan dalam arti yang paling baik. Baik. Qala al-Fudail ibn Iyad fi ma'na ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Dalam arti yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Al-amal idha kana khalisan, apabila amal perbuatan itu khalis, ikhlas, dikatakan ikhlas karena Allah, tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah, lam yuqbal, tidak diterima. Ini mungkin ada pertanyaan kemarin ya, Jumat kemarin tentang ini kan. Ini dijawab oleh Al-Fudail ibn Iyad. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Apabila amal perbuatan itu dikatakan ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, dalam arti juga tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dikatakan bahwa amal itu benar, amal itu sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi dilaksanakan tidak ikhlas, tidak ada ikhlas di dalamnya karena Allah, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, khalisan wa sawaban. Jadi amal yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah itu beliau juga menjelaskan, ini sudah kita jelaskan, bahwa al-khalisu idza kana lillahi azza wa jal, makna ikhlas itu karena Allah, was-sawab, dan makna benar di dalam amal perbuatan itu idza kana ala sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mendukung apa yang dijelaskan oleh Al-Fudhil Ibnu Iyad ini dengan kata-katanya, wa qad dalla hadha alladhi qala Al-Fudhil ala qawlihi 'azza wa jalla, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada, dalam surah Al-Kahf, dalam surah Kahf. Jadi Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau menyatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Fudhil Ibnu Iyad itu benar. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an Karim, ada di dalam Al-Qur'an Karim. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Kahf yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Jadi barang siapa yang mengharap jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti dia ingin berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, faly'amal amalan salih, hendaklah dia melaksanakan al-amal salih. Apa al-amal salih? Dalam arti amal yang sudah kita jelaskan definisi dari al-amal salih, amal yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi walaupun amal itu di pandangan manusia saleh, baik, tapi tidak disyariatkan Allah dan juga tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka itu amal saleh di pandangan manusia. Di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak. Bukan termasuk dari al-amal salihah. Jadi al-amal saleh yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, maknanya seperti itu, hendaklah dia beramal, hendaklah dia melaksanakan amal yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia laksanakan amal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalamnya dengan yang lain. Dalam arti apa? ikhlas. Dalam arti ikhlas. Jadi qauluhu subhanahu wa ta'ala falyamal amalan salihah, itu makna bahwa amal yang kita laksanakan hendaklah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, harus kita laksanakan amal itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang difahami oleh al-ulama terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang indah ini. Salah satunya al-imam al-hafiz Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Setelah itu baru beliau menjelaskan bagian yang terakhir dari hadis ini, yaitu innamal amal binniyat, dari hadis Umar bin Khattab. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi penjelasan itu semua, ini pertemuan yang keberapa? Yang keberapa? Wallahu alam, yang keempat ya. Taruhlah yang ketiga, kalau dari pertama hadis innamal amal binniyat, ini pertemuan yang ketiga. Nah, sampai di sini kita selesai dari makna bagian yang pertama dari hadis innamal amal binniyat. Panjang lebar, tetapi faedahnya luar biasa. Karena di samping itu menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih yang lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ini, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin meraihnya, atau karena wanita yang dia ingin menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Lamma dzakara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anna al a'mala bihasabi an-niyyat wa anna hadd al 'amil min 'amalihi niyyatuhu min khairin aw syarr, dzakara ba'da dzalika mathalan min al amsal wal a'mal allati suratuha wahida wa yakhtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafin niyyat. Baik. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya masing-masing dan juga keberuntungan dari orang yang melaksanakan amal perbuatan itu adalah sesuai dengan niatnya. Apabila niatnya baik, itu yang dia dapatkan. Apabila niatnya buruk, itu pula yang dia dapatkan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan perkara ini dengan masal, dengan perumpamaan, ya, dengan contoh yang di mana amal perbuatan itu satu, tetapi niatnya di sini berbeda. Jadi amal perbuatan yang satu ini, yang di dalam hadis ini adalah apa? Al-hijrah. Tetapi dilaksanakan dengan niat yang berbeda-beda. Tayyib. Wa aslul hijrah. Sekarang beliau menjelaskan makna dari al-hijrah. Wa aslul hijrah. Hijranu baladi syirki wal intiqalu minhu ila dar islam. Kama kana al-muhajiruna qabla fathi Makkah yuhajiruna minha ila madinatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qad hajara man hajara minhum qabla dhalika ila ardi al-habasha ila an-najashi fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anna hadhihi al-hijra takhtalifu bi ikhtilaf al-maqasid wa an-niyyat biha. Aslul hijra, dasar dari makna hijra adalah meninggalkan baladus syirk, kota syirk, negeri syirik, wal intiqal minhu ila darul Islam, dan pindah ke kota Islam atau ke negeri Islam. Jadi semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haram bagi al-muhajirin untuk menetap kembali di kota Mekah. Naam. Haram bagi al-muhajirin untuk menetap kembali di kota Mekah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kota Mekah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang kita lepaskan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk ditarik kembali. Misalnya apa? Tanah. Ada orang yang mewakafkan tanahnya. Tanah ini aku wakafkan untuk masjid. Untuk masjid. Tiba-tiba harga tanah naik. Hah? Tunggu dulu. Aku tarik wakafnya itu. Tidak jadi ya. Setelah itu dia ingin membela dirinya, dia berkata, nanti itu tanah saya jual, ya, uangnya untuk membeli tanah yang lain, dan akan saya wakafkan lagi. Tapi kan dapat untung. Betul gak? Nanti kalau tanah yang kedua, harganya naik lagi, ditarik lagi. Intinya tidak boleh. Apapun sesuatu itu. Kita keluarkan, kita lepaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk ditarik kembali. Al-muhajirin, jadi ketika mereka itu melaksanakan umrahnya atau hajinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Sahih Al-Bukhari, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tinggal di kota Makkah. Rasulullah beri kesempatan 3 hari atau 4 hari, tidak boleh lebih dari itu. Harus mereka itu balik ke kota Al-Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari Al-Muhajirin. Ketika di kota Makkah, beliau itu sakit parah. Sampai menangis Sa'ad bin Abi Waqqas. Menangis dan ketakutan. Takut apa? Takut meninggal di kota Makkah, sedangkan dia sudah melepaskan kota Makkah itu karena Allah. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, maka sembuhlah Sa'ad bin Abi Waqqas dari penyakitnya itu. Jadi intinya ini kaidah, sesuatu yang kita lepaskan, yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk ditarik kembali. Baik. Dan makna dari al-hijrah seperti yang kita jelaskan dari kata-kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, yaitu meninggalkan apa? Kota atau negeri kafir, pindah ke negeri Islam. Kama kana al-muhajirun, di sini beliau menyontohkan seperti al-muhajirun atau al-muhajirin, yaitu yang di mana mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, setelah itu mereka berhijrah dari mana? Dari Makkah ke Ardil Habasyah. Dikatakan bagaimana mereka kan sudah melaksanakan hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah. Betul enggak? Hijrah yang pertama ke Habasyah. Kemudian mereka kembali lagi. Ya, kalau kembali lagi sementara tidak apa-apa. Setelah itu mereka melaksanakan hijrahnya yang kedua, yaitu ke kota Al-Madinah. Naam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri, ada di salah satu hadisnya, beliau juga menjelaskan bahwa engkau wahai Makkah adalah tempat yang aku cintai. Tempat yang aku cintai, tetapi Rasulullah tidak bisa untuk kembali lagi menetap di kota Makkah karena beliau telah meninggalkan kota Makkah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih detailnya lagi tentang ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di Syarh Riyadhus Shalihin. Naam. Itu yang kita kaji pada setiap hari Rabu ba'dal maghrib di Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan tentang hijrah ini, yaitu tentang hijrah secara khusus, tentang hijrah ke kota Al-Madinah, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya, wa man kanat hijratuhu limra'atin. Ah, hijrah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Ya hijrah ini, yaitu meninggalkan kota kafir pindah ke kota Islam. Di sini seperti para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka meninggalkan kota Makkah karena dikatakan pada saat itu kota Makkah kota syirik, kota kafir sebelum terjadinya Fathu Makkah, naklukan kota Makkah, dan mereka pindah ke kota Al-Madinah. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna hadhihi al-hijrah takhtalifu bi ikhtilaf al-maqasid wa an-niyat biha. Jadi hijrah seperti ini, ya, orang yang melaksanakannya itu juga niat mereka, orang-orang yang melaksanakannya itu juga niat mereka berbeda-beda. Ada di antara mereka yang melaksanakannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, demi agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada di antara mereka yang untuk dunia atau untuk perempuan. Faman hajara ila daril Islam hubban lillahi wa rasulihi wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam wa izhari dinih haitsu kana ya'jizu anhu fi daril syirk fa hadha huwa al muhajiru ila Allah wa rasulihi haqqan. Yang benar-benar dikatakan dia itu muhajir, melaksanakan hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, apabila dorongan dari hijrahnya itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga keinginan ingin mempelajari agama Allah, ingin mempelajari agama Islam. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam. Jadi yang namanya niat untuk mempelajari agama Islam itu bisa jadi pengorbanannya apa? Hijrah. Meninggalkan kota, meninggalkan negeri. Di zaman sekarang banyak orang yang malas. Padahal tidak dibutuhkan untuk dia meninggalkan negerinya atau kotanya. Hanya melangkahkan kaki ke masjid menuntut ilmu syariat. Itu juga masih malas-malas. Padahal perkara ini, yaitu menuntut ilmu syariat, ini termasuk dari dasar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan kepada manusia itu al hijrah. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu karena dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga ingin mempelajari agama Islam, ingin memuliakan dan memenangkan agama Islam ketika dia di kotanya atau di negerinya tidak bisa mendirikan syiar-syiar Islam, maka dikatakan hijrahnya itu benar-benar hijrah kepada Allah dan rasulnya. Wa kafahu syarafan wa fakhran annahu hasala lahu ma nawahu min hijratihi ila Allah wa rasul. Dan cukup kemuliaan baginya, dikatakan seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, cukup kemuliaan baginya sesuatu yang ada di niatnya itu. Yang ada di niatnya apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perkara ini cukup untuk memuliakan orang itu dengan hijrahnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila daril Islam li talabi dunya yusibuha aw imra'atin yankihha fi daril Islam fahijratuhu ila ma hajara ilaihi min dhalik. Tetapi barang siapa yang hijrahnya, dia pindah dari kota kafir, dari negeri kafir ke kota Islam atau ke negeri Islam, ya, tetapi karena dunia, karena ada perkara-perkara dunia, barang-barang dunia, harta-harta dunia yang dia ingin dapatkan, atau ada wanita yang dia ingin menikah dengannya, si wanita itu di darul Islam, di negeri Islam, dia melaksanakan hijrahnya untuk wanita itu, karena wanita itu, maka dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Jadi yang pertama dikatakan tajir, yang pertama yaitu hijrahnya di dunia, tajir, tajir apa? Pedagang, bisnismen, pedagang. Tidak dikatakan muhajir ilallah. Berhijrah kepada Allah tidak dikatakan tajir, pedagang. Yang kedua dikatakan khatib. Yang hijrahnya itu karena wanita dikatakan khatib. Dalam arti khatib apa? Pelamar. Ingin melamar seorang wanita. Juga bukan dikatakan muhajir yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Walaysa wahidun minhuma bimuhajir. Wa fi qawlihi ila ma hajara ilaih tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanatun bihi haitsu lam yudzkar bilafzi. Perhatikan dari pertengahan hadis ini ya. Faman kanat hijratuhu, bisa dibayangkan ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Rasulullah mengulang atau tidak? Mengulang ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, itu yang pertama. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, diulang. Jadi lafzul jalalah, lafaz Allah dan lafaz Rasul, kata-kata Allah, kalimat Allah dan kalimat Rasul diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi di perkara dunia, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kalimat dunia tidak diulang lagi. Dan juga kalimat imra'ah, wanita, juga tidak diulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada makna, kata Ibnu Rajab al-Hanbali. Kenapa ketika hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dua kali, tetapi ketika hijrah yang manusia itu tujukan kepada dunia atau wanita tidak diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimat dunia dan juga kalimat wanita? Di sini ada makna bahwa itu semua perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang hina. Tujuan untuk menikahi wanita, meninggalkan negeri Islam, meninggalkan negeri kafir, pindah ke negeri Islam untuk wanita karena wanita. Ini orang yang hina. Dan juga apabila dia meninggalkan negerinya yang kafir menuju ke negeri Islam karena dunia, ini tujuan yang hina. Karena hinanya, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengulang kalimat dunia dan juga tidak mengulang kalimat imra'ah, yaitu wanita, di dalam hadis ini. Ini makna yang cukup menarik yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala. Waqad ruwiya 'an Ibni Abbas, ini yang terakhir sebelum pertanyaan, poin yang terakhir. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. Itu dalam surah apa? Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah. Ya أيها الذين آمنوا, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita-wanita mukminat yang ingin berhijrah, maka ujilah mereka. Ujilah mereka. Dan ini secara khusus perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus, apabila ada wanita-wanita mukminat yang datang kepadamu wahai Muhammad, mereka ingin hijrah, dicoba dulu, diuji dulu. Apa ujiannya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan, kanatil mar'atu idza atatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam halafaha billah ma kharajat min bughdi zawjin wa billah ma kharajat raghbatan bi ardin an ard wa billah ma kharajat iltimasa dunya wabillah ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulih. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir, begitu juga Al-Bazzar di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ibnu Abbas menjelaskan makna ayat ini bahwa apabila ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin berhijrah, Rasulullah menyuruhnya, menyuruh si wanita itu untuk sumpah demi Allah bahwa hijrahnya itu bukan karena benci terhadap suami. Bukan dikatakan alasan si suami ini suami yang ini dan itu. Tidak dijadikan dasar, dijadikan dorongan untuk dia meninggalkan negerinya atau kotanya yang kafir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta kepada si wanita itu untuk bersumpah demi Allah bahwa hijrahnya bukan karena benci terhadap suami. Dan juga untuk bersumpah demi Allah bahwa hijrahnya itu bukan untuk mendapatkan suatu tempat atas tempat yang lain. Ingin mendapatkan tanah, ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan ini dan itu. Itu termasuk di dalam sumpah si wanita itu. Dan juga si wanita itu masih disuruh oleh Rasulullah bersumpah secara umum bahwa dia tidak berhijrah untuk dunia atau karena dunia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih menyuruh si wanita itu untuk bersumpah demi Allah bahwa dia si wanita itu tidak berhijrah kecuali cinta kepada Allah dan Rasul. Ini berapa sumpah? 1, 2, 3, 4. Itu yang harus dia ucapkan, itu yang harus si wanita itu ucapkan di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, atau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam mengutus beberapa sahabat ya di hadapan mereka sebelum si wanita yang muslimah yang mukminah itu melaksanakan hijrahnya. Supaya apa? Supaya hijrahnya itu benar-benar tujuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masih banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menarik dari Ibnu Rajab al-Hambali ini, tetapi insyaallah akan kita jelaskan, akan kita lanjut ya di pertemuan kita yang akan datang. Di pertemuan kita yang akan datang. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Sebelumnya di pertemuan yang kemarin belum kita jawab semua pertanyaan ya. Jadi di sini kemarin itu baik. Di sini ada yang bertanya intinya tentang, jadi seseorang mencuri harta, setelah itu harta itu dibagikan untuk fakir miskin. Jadi dia niat menolong dengan cara mencuri. Apakah boleh atau tidak? Ya, apa jawabannya? Hah? Jawabannya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di dalam Sahih Muslim, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, baik, maha baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Harta hasil curian, walaupun itu milik orang kafir. Jadi ada orang muslim mencuri harta orang kafir. Walaupun dikatakan dia itu kafir, tidak boleh kita mencuri hartanya. Yang namanya as-sariqah, curi-mencuri itu diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Bukan diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Islam saja. Saudara-saudara antum yang se-Islam dan se-iman tidak boleh diambil hartanya. Tapi yang kufar, silahkan. Itu dari mana? Tidak ada sama sekali penjelasan dari dalam Al-Quran dan juga Sunnah yang menjelaskan hal demikian. Secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima, dalam arti tidak menerima harta sedekah seperti itu maknanya, kecuali dari harta yang baik, yang halal, yang thayyib, yang mubarak. Jelas ya? Allahu a'lam. Naam. Ini juga tentang apa namanya bergeser, apa tentang bergeser, bergeser apa bergeser tempat antara sholat fardu dan sholat sunnah. Apakah di sini ada hadisnya bergeser tempat ya antara sholat fardu dan sholat sunnah? Jadi kalau sudah selesai, antum selesai sholat fardu, sholat isya, terus mau melaksanakan sholat sunnah, jadi gantian tempat sama yang ada di sampingnya. Ala kulli hal, al-ulama menjelaskan na'am itu minal afdal, yang lebih baik, yang lebih afdal untuk itu yang dilaksanakan. Ya, kita pindah dari tempat yang di situ kita melaksanakan sholat fardu. Di sini memang betul ada hikmah. Al-ulama menjelaskan, ya hikmahnya bahwa bumi itu akan bersaksi di hari kiamat nanti. Bumi itu akan bersaksi di hari kiamat nanti dan akan berbicara di hari kiamat nanti. Bersaksi atas apa? Atas perbuatan manusia. Nah, di antaranya sujudnya itu. Di antaranya sujudnya itu. Sujudnya si manusia itu amal yang baik. Itu amal yang baik. Dalam arti kesaksian bumi untuknya itu juga kesaksian yang baik. Jadi di sini perbanyak dari tempat-tempat yang dimana untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan di samping itu yang harus kita ketahui ya, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala an, bahwa beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alla nusila salatan bisalatin hatta natakallama au nakhruj. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam memerintahkan kami untuk tidak menyambung salat dengan salat sampai kami berbicara dan keluar. Sampai kami berbicara dan keluar. Dalam arti apa hadirin yang dirahmati Allah? Jadi harus ada sesuatu yang menunjukkan bahwa antum sudah selesai dari sholat yang pertama itu. Mau dikatakan sholat yang pertama itu fardu atau sholat yang pertama itu sunnah. Atau sholat yang pertama itu sunnah. Natakallam dikatakan sampai kami berbicara. Juga dengan maknanya dalam arti berzikir. Dalam arti melafadzkan alfaz kata-kata di luar sholat. Di luar sholat. Itu menandakan bahwa dia itu sudah selesai dari sholatnya yang pertama. Atau dia keluar. Atau dia keluar. Nah, makna keluar ini termasuk di dalamnya pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ya, makna keluar ini termasuk dari maknanya pindah dari tempat ke tempat yang lain. Jadi ada dalilnya, ada hadisnya, tapi secara tidak langsung maknanya. Itu juga dijelaskan oleh ini kita jelaskan bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Di dalam sahihnya dijelaskan juga oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim dan juga penjelasan dari Syekh Utsaimin dan lain-lainnya dari As-Salaful Khalaf. Tetapi makna yang langsung dari hadis ini sampai kami keluar, benar-benar keluar dari masjid. Benar-benar keluar dari masjid dalam arti laksanakan sholat sunnah itu di dalam rumah. Karena di hadis yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda apa? Bahwa afdalu salatil mar'i fi baitih illa al-maktub. Sebaik-baik sholat seseorang yang dilaksanakan di dalam rumah. Kecuali al-maktubah yang fardu, yang wajib harus dilaksanakan di dalam masjid. Jadi ya, dan ini juga mungkin bisa kita katakan termasuk dari sunnah yang mayyit. Sunnah yang mati zaman sekarang ini. Betul enggak? Kecuali kalau ada uzur. Misalnya ada uzur apa? Ya rumah antum jauh. Ya. takut nanti di perjalanan mengeluarkan angin, batal wudunya. Setelah itu masuk ke rumah sibuk dengan istri dan anak-anaknya sampai lupa sunnatul ba'diyah yang isya itu. Silahkan laksanakan di masjid, tidak apa-apa. Begitu juga yang maghrib, begitu juga yang zuhur. Tetapi begitu juga yang sunnah subuh qabliyah, itu semua di rumah. Tetapi jangan terus menerus setiap hari habis sholat isya dua rakaatnya selalu di masjid setiap hari seperti itu. Loh, kenapa? Apa uzurnya untuk antum melaksanakan, untuk antum tidak melaksanakan sholat sunnah dua rakaat itu di dalam rumah? Uzurnya ya saya pengen di masjid. Tidak bisa seperti itu uzurnya saya pengen di masjid. Sesuaikan ibadah kita ini dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dengan jelas hadirin yang dirahmati Allah, dengan jelas secara mutlak bahwa sebaik-baik salat seorang itu yang dilaksanakan di dalam rumah. Mau dikatakan itu salat duha, mau dikatakan itu qiyamul lail, mau dikatakan itu sunnah qabliyah ba'diyah salat, secara mutlak sebaik-baik salat seorang di dalam rumah, kecuali al-maktubah, sholat yang fardu, sholat yang diwajibkan, yaitu sholat lima waktu, itu harus dilaksanakan di masjid. Tapi kita jelaskan sekali lagi, apabila ada uzur, atau juga rumah antum dekat masjid, tetapi ada tamu. Misalnya, sebelum zuhur mereka datang. Nanti kalau saya balik ke rumah, setelah sholat zuhur, sibuk dengan tamu, sibuk dengan menyediakan makan dan lain-lainnya, silahkan mau sholat di dalam masjid. Intinya ada uzur yang syar'i. Seperti itu, jelas ya. Jadi ya apa namanya, secara tidak langsung ya, secara tidak langsung jawaban untuk pertanyaan ini ada hadis minal afdal, atau termasuk juga dari sunnah untuk kita berpindah tempat dalam melaksanakan sholat dengan sholat yang lain. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Ini tentang ala kulli hal, sebenarnya saya ada kesulitan membaca pertanyaan ini, tetapi berusaha semaksimal mungkin karena ada beberapa huruf yang hilang. Jadi secara umum pertanyaan ini tentang hutang piutang. Jadi kalau nulis pertanyaan jangan sambil ngantuk ya. Yang ada kita salah baca, salah jawab, salah fatwa kan? Dan juga salah memahami nanti. Intinya tentang hutang piutang ya, tentang hutang piutang, bahwa dia itu meminjami seorang uang dan di situ malah dia rugi. Ditulis di sini rugi. Tapi saya rugi. Apa maksudnya? Judi enggak mungkin dalam arti rugi. Jadi G diganti dengan D. Jadi dia meminjami uang kepada seorang dan di sini dia mendapatkan kerugian ya. Tetapi niat saya itu baik. Ya, tapi niat saya itu baik. Ah, gimana ini? Secara umum, Allah Subhanahu wa taala qaal di dalam surah Al-Maidah ya, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hutang piutang, kita meminjami seorang uang, ini termasuk dari al-birr wa taqwa. Masuk dari al-birr wa takwa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga di dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda apa? Allahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Kita tolong saudara kita itu dengan meminjamkan uang biiznillah, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dikatakan rugi, wama adraka ma rugi. Antum dapat pahala. Antum dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan rugi, wallahu taala alam, mungkin rugi karena waktu saya apa namanya memberi pinjaman pada si fulan itu uang, harga beras 1 kilo berapa? Hah? Berapa? 8 ribu ya. Waktu saya minjamkan uang, harga beras 1 kilo 8.000. Ketika dia mengembalikan utangnya itu, harga beras naik 12.000. Saya rugi di sini. Jadi saya minta tambahan. Hati-hati, tambahannya di sini riba. Dan ketahuilah, kullu qardin, ini kaidah dasar, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Yang namanya qard, hutang piutang, apabila di dalamnya itu ada manfaat, ada manfaat, ada manfaat, dalam arti manfaat yang kembali kepada pemilik uang itu, maka hutang piutang itu dihitung riba wal'iyadu billah. Jadi ada keuntungan apabila seseorang meminjamkan uang untuk saudaranya, untungannya apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, uangnya, hartanya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang pelit, yang kikir dengan 1000 alasan, oh si fulan ini susah untuk mengembalikan uang itu. Nanti dengan alasan-alasan yang dia kemukakan. Intinya apa? Pelit, kikir, tidak ingin minjamkan uangnya. Nah, itu harta orang yang seperti itu tidak akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri tidak akan mendapatkan nikmat yang ada di dalam hartanya itu. La ilaha illallah. Lanjut apa cukup? Agak kambuh hari ini. Ini panjang jawabannya ini. Bagaimana caranya atau tips-tips agar hati selalu ikhlas? Ini jawabannya panjang dan juga akan dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di pertemuan kita yang akan datang. Beliau akan menjelaskan tentang ikhlas dan juga beliau akan menjelaskan beberapa bagian tentang riya. Ya, dan juga ada hadis-hadisnya yang sangat menarik dan semua hadisnya yang akan kita sebut insyaallah sahih. Tayyib, kalau jadi TKW di negeri Islam, terus kembali lagi ke negeri asal, bagaimana penjelasannya? Kalau jadi TKW di negeri Islam, ke negeri Islam maksudnya, terus kembali lagi ke negara asal, bagaimana? Yang namanya perempuan, wanita yang muslimah, yang mukminah itu tidak boleh keluar dari kotanya tanpa mahram. Hadis di Sahih Al-Bukhari dan juga di Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Janganlah seorang wanita, dalam arti yang muslimah yang mukminah, melaksanakan safar apalagi keluar dari negerinya atau dari kotanya kecuali bersama mahram, kecuali bersama mahram. Apabila dia laksanakan apapun alasannya, walaupun haji itu safarnya safar maksiat, hajinya sahih, enggak dikatakan hajinya itu batil, tidak, hajinya sahih karena ada syarat-syarat haji. Apa ya? Ihramnya talbiyah sudah dia laksanakan, ihram sudah dia laksanakan, ya, wukuf di Arafah dan juga Muzdalifah, mengelilingi Al-Ka'bah, At-Tawaf, Was-Sa'i, itu dia laksanakan semua. Hajinya secara zahir sahih, tetapi bisa jadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi tidak diterima Allah? Karena safarnya tanpa mahram. Ada hadis yang sahih berkaitan dengan ini. Jadi ketika Rasulullah SAW, kita jelaskan bahwa itu dijelaskan oleh Al-Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram." Janganlah seorang wanita melaksanakan safar kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, namaku ini tertulis di dalam ghazwa ini dan itu. Sudah tertulis aku akan melaksanakan ghazwa tersebut." Mereka sudah mencatat namaku, ya Rasulullah. Tetapi istriku tahun ini juga mau haji. Nah, bagaimana ya Rasulullah? Tetap aku melaksanakan ghazwah dan istriku itu haji pergi sendirian? Apa bagaimana? langsung Rasulullah memerintahkan dia untuk keluar dari ghazwah. Yang namanya keluar dari ghazwah itu minal kabair. Apalagi namanya sudah tertulis. Keluar dari ghazwah, menarik namanya tanpa uzur yang syar'i, itu termasuk maksiat yang mendatangkan dosa yang sangat besar. Tetapi di sini Rasulullah memerintahkan, kamu keluar dari ghazwah itu dan hajilah kamu bersama istrimu. Jelas ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendampingi istri. Dan di sini ada hikmahnya. Kaum wanita itu membutuhkan pendamping. Betul enggak? Apalagi dalam keadaan safar. Subhanallah, ada kesulitan ini dan itu, ada mahramnya, maka mahramnya itu yang bisa membantunya. Karena yang namanya agama Islam amat sangat memuliakan kaum wanita. Orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu ekstrim, zalim terhadap kaum wanita, itu orang yang jahil dan kejahilannya itu murakkab. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.